mo kakaade. Dia solama ana jalan lebah. Me ana telupa mo nagingkan. Tempo apa ana pasti balik. Bale serwinan kendaki ana naik beroe.